Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-sadiq wa'dul amin. Amma ba'du, para ummahat kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam perbincangan seputar bahaya lisan yang banyak menggelincirkan manusia secara umum ke dalam neraka, dan secara khusus terhadap kaum wanita. Kita telah menyebutkan kemarin tentang masalah larangan mencela. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka mencela itu adalah bentuk kefasikan. Fasik dalam bahasa artinya adalah al-khuruj, keluar. Fasik dalam tinjauan agama ini, secara istilah dalam agama ini, maknanya adalah al-khuruju an ta'atillah wa ta'ati rasuli. Fasik itu adalah keluar dari ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi fasik itu adalah segala macam bentuk perbuatan yang menunjukkan, perkataan yang menunjukkan seorang itu keluar dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Waqtaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Membunuh muslim adalah kekafiran. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin, merupakan perbuatan kufur yang tidak membuat seorang itu keluar daripada agama. Karena kufur dibagi dua, ada kufrun akbar mukhrijun minal millah, kufur besar mengeluarkan seorang dari agama. Yang kedua, kufrun duna kufrin atau kufrun asghar, kufur kecil. Kufur di bawah kufur besar. Intinya adalah membunuh itu merupakan perbuatan kufur, maksudnya bukanlah pelakunya itu dianggap keluar daripada Islam. Selama dia tidak menghalalkan pembunuhan, selama dia tidak meyakini membunuh itu halal, dia tahu itu haram tapi dia langgar, maka perbuatan membunuh ini adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran besar, kufur kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini bahwasanya membunuh itu tidak membuat seorang kufur adalah ketika Allah menceritakan tentang pertikaian antara orang-orang beriman. Dua kelompok orang beriman yang berseteru berperang, kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalaulah ada dua kelompok daripada orang-orang beriman itu yang berbunuh-bunuhan, berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Kata-kata iqtatalu, berperang, berbunuh-bunuhan, menunjukkan bahwasanya mereka masih dalam lingkup iman, karena Allah mengatakan minal mu'minin. Kalau anda kata ada dua kelompok daripada orang-orang beriman, mereka saling bunuh-membunuh, berperang, ini menunjukkan kedua-duanya tidak dapat dikeluarkan daripada Islam. Ini dalil menunjukkan membunuh itu bukan membuat seorang keluar daripada Islam selama dia tidak menghalalkannya. Maka hadis yang mengatakan kufrun wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran, harus dipahami makna kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran besar. Karena kufur dibagi dua, ada kufur besar membuat seorang keluar daripada Islam, ada kufur kecil. yang membuat seorang tidak keluar daripada Islam. Sebagaimana syirik pun dibagi dua, syirik besar dan syirik kecil, syirkun akbar dan syirkun asghar. Yang mana syirik akbar mengeluarkan seorang daripada Islam, syirkun asghar tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menegakkan qisas di dalam perkara pembunuhan. Sampai Allah mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang dimaafkan, barang siapa yang memberikan kemaafan bagi saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah diikuti dengan cara yang baik. Kalaulah seorang membunuh, kemudian keluarga yang terbunuh memaafkan dia, tidak dikisas, maka dia lepas daripada tuntutan kisas dengan kewajiban membayar kafarah 100 ekor unta yang dikumpulkan daripada keluarganya. Kata-kata faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya, menunjukkan pembunuh saudaranya itu belum keluar daripada Islam, karena masih disebutkan kata-kata akhihi, saudaranya. Demikian juga dalam hadis yang dikutipkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Idza taqal musliman bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Di sini Allah masih menyebutkan antara pembunuh yang dibunuh dengan kata-kata muslim, al-musliman, menunjukkan kedua-duanya tidak dikatakan kafir, diancam dengan neraka. Kalaupun kedua-duanya dibakar di neraka, maka akan ada masanya dikeluarkan dari dalam neraka dengan iman mereka. Ini dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya perbuatan dosa besar tidak membuat pelakunya menjadi kufur. Dan dalil ini digunakan oleh orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka upayakan untuk dipahami. Jadi intinya, sibabul muslimi fusukun, mencela orang muslim itu fasik. Konsekuensi fasik banyak sekali. Ditolak kesaksian, tidak diterima persaksian karena dia fasik. Allahul musta'an. Andai kata ada seorang menzalimimu, ya, maka hendaklah jika seorang ingin membalas dengan balasan yang tidak boleh melampaui perbuatan orang yang menzaliminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasabban ma qala fa'al al-badi'i ma lam ya'tadil madhlum." Dua orang yang saling mencela satu sama lainnya, maqala, maka masing-masing mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, tapi fa'al al-badi'i ma lam ya'tadil madhlum, dosanya itu akan ditumpahkan kepada yang memulai, selama orang yang dizalimnya tidak melampaui batas. Subhanallah. Fa'alal badi, maka orang yang memulai, maksudnya atasnya dosa. Allah membolehkan kita menuntut, yakni membalas dengan yang serupa, ya, bukan sebagaimana yang ditanamkan dalam sebagian akidah di luar Islam. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Karena orang berbeda-beda. Kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum." Barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah dengan hal yang serupa. Boleh. Wa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bih. Andai katakan memberikan sanksi, maka buatlah sanksi tersebut sama sebagaimana yang diperbuat kepada kalian. Enggak boleh melampaui batas. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang sepertinya, enggak boleh lebih. Maka yang memiliki hak terhadap saudaranya boleh diambil tanpa harus menzaliminya. Tetapi kalaulah mau dipilih mana lebih utama, yang lebih utama adalah memaafkannya jika terdapat padanya maslahat yang besar. Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 34-35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan jalan yang lebih baik, tolaklah kezaliman dengan jalan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, kalaulah pernah ada permusuhan antara kamu dengannya, maka akan berubah menjadi kecintaan, berubah menjadi kecintaan seolah-olah merupakan teman yang sangat dekat sekali. Orang yang berbuat kezaliman dibalas dengan kebaikan, besar sekali peluang dia akan berubah, dia akan menjadi teman. Tapi ingatlah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, tidaklah dapat diperbuat hal ini kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Tidak semua dapat membalas kezaliman, kejelekan dengan kebaikan. Jarang-jarang. Kebanyakan orang dia ketika dihina akan menghina lebih dahsyat. Dicela akan mencela lebih dahsyat. Melampaui batas bahkan. Difitnah dia akan lebih memfitnah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37-43, walladzina jatanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji. Kata-kata fawahish, perbuatan keji, biasanya lekat dengan perzinahan dan semua mukaddimah ke arah sana. Ciri-ciri hamba Allah yang ideal adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil itu sulit untuk dihindari, tapi berusahalah untuk istighfar. Kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum, kalaulah kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka akan diampunkan dosa-dosa kalian yang kecil. Dosa-dosa kecil kita akan diampuni Allah dengan banyak perkara, dengan sholat, dengan wudu, dengan Jumat dan seterusnya. Tapi dosa besar tidak akan diampuni sebelum kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang hamba Allah yang ideal adalah yang menjauhi dosa besar, wal fawahish, dan semua perbuatan keji, perzinahan dan semua jalan ke sana. Homoseksual dan seterusnya, lesbianisme, semua dijauhi. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan kalaulah mereka itu terkadang terpancing emosinya menjadi marah dan mereka ingat, seketika mereka pun mengampuni. Subhanallah. Kata Allah, walladzina stajabu lirabbihim, mereka adalah orang-orang yang segera memenuhi seruan Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa amruhum syura bainahum, mereka adalah yang senantiasa musyawarah antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang yang sering berinfak daripada sebagian kami berikan rezeki kepada mereka. Ini ciri-ciri hamba yang ideal. Kemudian walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, mereka adalah orang-orang yang ketika dizalimi mereka yantasirun, menuntut keadilan. Mereka akan tuntut keadilan. Mereka akan ambil hak mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, karena balasan kejelekan, kejelekan yang serupa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini dia wajh syahid. Fi barang siapa yang memaafkan, dia perbaiki hubungan, maka ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Kalaupun dibolehkan membalas, tapi tidak dibolehkan melampaui batas. Kalaupun memaafkan, maka itu lebih besar ganjarannya. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihi min sabil. Kalaulah dia menuntut balas terhadap kezaliman yang diperbuat kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak boleh dicela. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nas. Sesungguhnya peluang untuk mencela terhadap orang-orang yang menzalimi manusia, melampaui batas. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang melampaui batas di muka bumi dengan tidak hak, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi orang-orang yang dizalimi dia bersabar, diampuni, maka itulah sebaik-baik yakni amalan. Perkara disebutkan Allah dengan azmil umur, perkara yang sulit diperbuat, besar sekali keutamaannya selama padanya ada banyak kemaslahatan. Memaafkan itu adalah merupakan karakter yang terpuji. Kalaulah dapat diperbuat oleh orang-orang beriman, akan muncullah kecintaan sama mereka. Dinukil daripada sahabat sebagian tabi'in, ada yang diribahi, digunjing dia. Saya enggak ingat namanya, apakah Sa'id bin Musayyib atau Sufyan Tsauri. Yang penting digunjing, diribah sampai ke telinganya. Mungkin kalau kita akan datang mempermaklumkan perang, tapi imam yang mulia ini malah membuatkan baginya kado, hadiah dalamnya berbaca-macam hadiah. Dia panggil salah seorang, tolong hantarkan kepada si fulan, katakan terima kasih, terima kasih telah memindahkan pahalanya kepada saya. Subhanallah. Karena itulah ada salah seorang yang berkata, kalau orang ghibah itu dihalalkan, maka yang paling banyak aku ghibah adalah orang tuaku agar pindah pahalaku semua kepadanya. Tapi karena haram, tidak dibolehkan. Yang tadi kita sebutkan, kebanyakan orang jika dizalimi dia balas lebih dahsyat daripada kezaliman yang diperbuat oleh musuhnya. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22, ini adalah merupakan contoh teladan bagi setiap kita. Allah katakan, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar." Mereka adalah orang-orang yang sabar mencari wajah Tuhan mereka. Mereka adalah orang menegakkan salat, menginfakkan dari sebagian rezeki yang diberikan, kami berikan kepada mereka. Menginfakkannya dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan mereka meninggalkan kejelekan, dibalas dengan kebaikan. Bagi mereka adalah pahala yang besar. Bagi mereka adalah, yakni uqbad dar, sebaik-baik tempat kembali, negeri yang paling baik sebagai tempat kembali, negeri akhirat, surga. Bahkan Allah mengatakan bagi mereka yang sabar, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Al-Qasas ayat 24 Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang diberikan ganjaran dua kali lipat karena kesabaran mereka. Dan mereka adalah orang yang meninggalkan kejelekan, digantikan dengan kebaikan. Dan mereka adalah orang yang menginfakkan dari sebagian kami berikan rezeki kepada mereka. Dua kali pahala. Kalau anda kata kita balas dengan yang serupa, boleh. Tapi tidak dapat pahala. Kalau kita sabar, dibalas dengan kebaikan, dapat pahala dua kali lipat. Dalam Sunan Abu Daud dari hadis Jabir bin Salim Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa in imru'un syatamaka wa 'ayyaraka bima ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi, fa innama wabalu dzalika 'alaihi." Kalaulah ada seseorang mencelamu, menghinamu dengan sesuatu yang dia ketahui memang ada padamu, maka janganlah kau cela dia, kau hina dia dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Sesungguhnya kebinasaan akan ditimpakan kepadanya. Kalau seorang menggibah kita dengan sesuatu yang memang ada pada kita, maka jangan cari celanya untuk digibahi kembali. Karena kalau kita dapat menahan diri sabar, maka kebinasaan akan diperoleh oleh orang yang menggibahi kita. Berkata penyair, "Idza btulita bi khasmin la khalaqalah, fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yaqul." Jika engkau diuji dengan musuh yang tidak punya akhlak, mencelamu, mencercamu, maka jadilah engkau seolah-olah tidak pernah mendengar apapun dia ucapkan, dan seolah-olah dia tidak pernah mengatakan apapun kepadamu. Ini yang ideal, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Berkata Imam Syafi'i, "Idza nataqassafihu fala tujibhu." Kalaulah ada orang jahil berkata-kata mencercamu, jangan dijawab. "Fa khairun min ijabatihi sukutu." Yang lebih baik daripada menjawabnya adalah diam. Berkata penyair, "Walaqad ammara alayya al-la'imu yasubbuni fa'afu thumma aqulu la ya'nini." Benar-benar telah ada orang yang keji, yang hina mencelaku, maka aku maafkan dia, kemudian kukatakan enggak ada manfaatnya bagiku perbuatannya. Maka orang yang bersabar ketika dicela, ketika ada yang menjahilinya dengan kata-kata, dengan perbuatan, dia balas dengan kesabaran, itu lebih baik bagi dia. Dan orang yang mencercanya di atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang yang lidahnya panjang mencerca, mencela, mengghibah, menzalimi orang. Kata Allah, memfitnah. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan adapun orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan perempuan-perempuan mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka mereka yang menyakiti ini telah memikul dosa yang besar, kedustaan yang besar, dan dosa yang besar. Imam Tirmidzi menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan orang banyak sementara para sahabat duduk, maka beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian kutunjukkan mana orang paling baik di antara kalian dan mana yang paling jelek di antara kalian? Qala, berkata Abu Hurairah, fasakatu, mereka semua diam tidak menjawab. Maukah kalian kuberitahukan mana orang paling baik, mana orang paling jelek di antara kalian? Semuanya mereka diam tidak menjawab karena mereka memang tidak mengetahui jawabannya. Ini menunjukkan adab sahabat. Ketika ditanya mereka enggak tahu, mereka diam. Bukan sebagaimana kita ketika ditanya enggak tahu maksakan jawab, akhirnya salah dan menyesatkan. Faqala dzalika thalatha marrat. Tiga kali Rasulullah ulangi, maukah kalian kuberitahukan mana orang paling mulia dan mana orang yang paling tercela? Tiga kali. Faqala rajulun, semua mereka diam. Pada kali yang ketiga seseorang berkata, menjawab, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina wa min syarrina. Tentu ya Rasulullah, beritahukan kami mana orang paling baik di antara kami dan mana yang paling tercela. Qal, maka beliau bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa manusia mengharapkan kebaikannya, keberkahannya, bantuannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruh, dan orang merasa aman daripada kejelekannya. Subhanallah. Ini yang terbaik. Kalau dia datang, semua orang mengharapkan kebaikannya. Mungkin dengan nasihatnya, kata-katanya, ya, wejangan-wejangannya, dengan sikap tulusnya membantu, dengan materi jika dia punya, dengan pemikiran jika tidak punya materi, dengan usulan, nasihat yang baik. Pokoknya kalau dia datang, orang semua senang. Senang bergaul dengannya, senang bersahabat dengannya, mengharapkan kebaikannya selalu. Ini sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, man la yurja khairuh, orang yang tidak pernah diharapkan kebaikan darinya. Kalau dia datang, janganlah berharap daripada kebaikan. Pasti kau enggak ngupat celah, mencaci, fitnah, ngadu domba, gunjing, zalimi orang, ngata-ngatai orang, dipinjam uang juga pelit, gak pernah bantu, infak juga gak pernah, minta nasihat pantang dia beri, minta ide dan saran tidak akan pernah diberi kecuali kejelekan. Man la yurja khairu, orang yang tidak pernah mungkin diharapkan daripadanya kebaikan. Kalau orang, kalau andai kata orang ngumpul, dia datang, orang segera diam, orang segera menjauh, orang jaga jarak. Ini sejelek-jeleknya manusia. Man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, yang tidak pernah diharapkan kebaikannya dan tidak pernah pula dapat orang aman daripada kejelekannya. Pasti ada aja. Si anu lah, si fulan lah, si ini terlampau tinggi, ini terlampau pendek, ini terlampau hitam, ini terlampau putih. Enggak ada yang benar, semua salah sama dia. Ini ciri-ciri orang yang paling terjelek menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah diri kita terlebih dahulu, jangan lihat orang. Banyak orang, ibu-ibu kaum muslimat, ketika diberikan nasihat, dia enggak menganggap itu nasihat untuk dirinya. Dia akan katakan, ini untuk si fulan, ini nasihatnya, ini untuk si B, ini untuk si C. Enggak pernah dia merasa itu kepada dirinya. Ini kayaknya untuk si C ini, ini untuk si D, untuk si E, ini untuk si Z. Ya, sehingga enggak ada guna manfaat itu, enggak ada guna nasihat itu yang disebutkan. Seolah-olah dirinya bersih, ini untuk orang, ini bukan untuk saya ini. Nah, tengok si fulan itu, ah dialah orangnya ini tukang gunjing, ini tukang ini. Dia enggak pernah menghadapkan kepada dirinya sendiri nasihat itu. Enggak pernah berkaca dia. Ini musibah besar yang akan menimpa banyak yakni manusia ketika dia tidak menganggap segala macam bentuk kebaikan itu kepada dia, tapi untuk orang lain ini. Nasihat ini untuk orang, ini bukan untuk saya ini. Maka ibu-ibu, ini semua pesan untuk kita semua, masing-masing diri kita. Jangan lihat si A, si B, si C. Ini semua untuk diri kita, manfaatnya kembali kepada diri kita. Maka sebaik-baik orang adalah man yurja khairuh, yang senantiasa diharapkan kebaikan darinya. Wa yu'manu syarruh, yang senantiasa aman orang dari kejahatannya. Dan sejelek-jelek orang adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, yang tidak pernah orang dapat aman daripada kejelekannya yang tidak pernah dapat diharapkan kebaikan daripadanya. Ketahuilah ibu-ibu, sedekah itu banyak jenisnya. Kalau kita enggak punya uang, jangan-jangan kita enggak bisa bersedekah. Banyak jenis sedekah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari, bersabda Rasulullah, ala kulli muslimin sadaqah, wajib hukumnya bagi setiap muslim itu bersedekah. Qalu fa in lam yajid, mereka bertanya, bagaimana jika enggak punya ya Rasulullah, enggak punya uang untuk sedekah, enggak punya baju mau disedekahkan? Apa jawaban Rasulullah? Faya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Enggak mampu bersedekah, kerja supaya dapat uang. Kerja dengan tangannya supaya dapat uang. Kemudian dari hasil kerja itu dia gunakan untuk kepentingan dirinya dan bersedekah selainnya. Ini perintah agama untuk setiap orang untuk bekerja, berusaha, jangan berpangku tangan. Ini perintah agar seluruh orang-orang beriman mencari harta. Bukan diam di rumah berzikir sepanjang pagi, sore, siang, malam. Anak istri ditinggalkan, enggak peduli. Bekerja agar kembali manfaatnya untuk dirinya dan untuk bersedekah. Tujuan kita kerja bukan untuk nikmati di dalam kehidupan dunia ini, tapi untuk kita nikmati di negeri akhirat. Qalu fa in lam yastati au lam yaf'al. Ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau dia enggak mampu pula bekerja dengan dua tangannya cari uang, atau memang dia enggak mampu berbuat demikian? Qala fayu'inu dzal hajatil malhub. Enggak mampu berusaha, enggak mampu bekerja, ya, sementara sedekah wajib atasnya, maka hendaklah dia membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan. Nampak orang jalan, kasihan, kita kosong, tawarkan boncengan, saya bonceng pak, saya bonceng bu, tawarkan, ada orang kira-kira butuh bantuan, tanyakan, ada yang saya bantu. Kemudian mereka bertanya, fa in lam yastati' aw lam yaf'al. Mereka kembali bertanya, fa in lam yaf'al, kalaulah mereka juga tidak mampu berbuat, qala faly'mur bil khair. Enggak mampu berbuat, bekerja cari uang untuk bersedekah, enggak mampu bantu orang, maka faly'mur bil khair, banyak-banyak ajalah memerintahkan orang berbuat kebaikan. Ajak orang ngaji, ayo bu ngaji, ayo bu pakai jilbab, ayo bu taat kepada suami, ayo bu berinfak. Ajak banyak-banyak orang berbuat kebaikan. Ayo bu sholat, jaga bu sholatnya. Dakwai mereka, agama ini bukan agama eksklusif. Ngaji untuk diri sendiri, tapi untuk dakwakan kepada masyarakat, tetangga, kerabat, famili, semua. Atau qala bil ma'ruf, perintahkan berbuat kebaikan, berbuat perkara yang ma'ruf. Qala fa in lam yaf'al, kembali mereka bertanya, bagaimana jika juga enggak mampu, nyuruh orang berbuat baik pun enggak mampu, takut dia, keluh lidahnya, khawatir dia, enggak percaya diri. Apa yang dia perbuat? Qala falyumsik anisyarr, hendaklah dia menahan diri, jangan berbuat kejelekan. Fa innahu lahu sadaqah, itu adalah merupakan sedekah baginya. Kerja enggak mampu, kerja untuk mencari apa rezeki agar dapat infakkan enggak mampu. Bantu orang yang membutuhkan enggak mampu pula. Memerintahkan orang berbuat ma'ruf juga enggak mampu. Apa yang mampu kamu berbuat? Kata Rasulullah yang terakhir ini, dan mustahil ini enggak mampu juga. Apa yang terakhir? Falyumsiku anisyar, hendaklah dia berusaha menahan dirinya untuk tidak berbuat kejahatan. Fa innahu lahu sadaqah, itu adalah merupakan sedekah baginya. Enggak butuh banyak ini. Enggak butuh uang. Tahan diri, jangan ngomong ghibah. Tangan diri, jangan yakni ngomong namimah. Jangan mencerca, jangan mengumpat. Jangan jahili orang dengan tangan, dengan lisan. Itu adalah merupakan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang perkara neraka. Kemudian dia berlindung daripada neraka. Dia palingkan mukanya. Dia ucapkan lagi tentang neraka, dia pun berlindung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia katakan wala bisyiqqit tamrah. Berinfaklah walaupun dengan satu butir buah kurma, bahkan bukan satu butir, setengah buah kurma itu pun berilah. Infakkan. Fa in lam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Kalau satu kurma pun enggak punya, maka dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Orang yang mampu menjaga lisan menunjukkan dia berupaya menyempurnakan imannya. Orang yang tidak bisa jaga lisan menunjukkan dia tidak ingin menyempurnakan imannya. Bahkan boleh jadi dengan perkataannya akan digelincirkan ke dalam neraka wa iyadzan billah. Rasulullah menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Imam Bukhari menyebutkannya, meriwayatkannya dalam sahihnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Subhanallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau jika tidak mampu hendaklah dia diam. Subhanallah. Enggak mampu nasihati orang, enggak mampu ngajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang kepada perbuatan mungkar, lebih baik diam. Jangan banyak komentar. Lisan ini alangkah lunaknya dia. Alangkah banyaknya dosa yang dihasilkan daripada lisan. Alangkah mudahnya menggerakkan lisan. Ya, dalam satu majlis mungkin kita bisa mengumpulkan banyak hal dosa. Sebutkan si A. Si A baru nikah. Si B baru bercerai, si C baru macam-macam ada aja. Allah musta'an. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak salah jika Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yadhmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina farjaihi adhmanu lahul jannah." Yang menjamin mampu menjaga yang terdapat di antara dua jenggotnya, maksudnya menjaga lisannya, dan yang terdapat di antara dua kemaluannya, maka ku jamin baginya surga. Maka bagi siapa yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang Allah muliakan, jagalah lisan. Jagalah kata-kata. Sebelum berkata-kata pikirkan dulu apakah kata-kata ini akan mendatangkan maslahat atau malah akan mengadu domba, akan menyakiti orang. Pikirkan terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang enggak berpikir ketika berkata-kata, sembarang keluar, maka timbullah musibah, perang bersaudara, perang suami istri, perang antara seseorang dengan madunya, hancur semuanya urusan dunia, dan kelak akan menunggu kehancuran akhirat. Wallahul musta'an. Demikianlah ibu-ibu kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kita dengan akhlak yang mulia, menjaga lisan kita daripada kejelekan, menambah iman kita, menambah ilmu kita, mengajarkan kepada kita keistiqomahan dalam menjaga lidah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 10 menit untuk bertanya, silakan. Kasih dari bawah atau langsung pakai mikrofon dari bawah pintu ini. Bila seorang berzina dan punya anak hasil dari zina, dia menelantarkan anak tersebut, tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Kemudian hari si anak menjadi anak yang saleh atau salehah, apakah doa dari anak hasil zina tersebut menjadi pahala yang tidak terputus seperti ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi ayah dan ayah yang menzinahi ibunya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, doa secara umum itu akan bermanfaat, baik antara seorang dengan saudaranya dan antara seorang dengan orang muslim lain yang bukan saudaranya, semuanya bermanfaat insyaAllah ta'ala. Maka jangan khawatir, banyak-banyak doakan, semoga orang tuanya, orang tua biologisnya itu dimaafkan oleh Allah SWT juga. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana jika sebaliknya, ayah itu bertanggung jawab menikahi ibunya dan mendidik anak-anak hasil zina tersebut dengan sebaik-baiknya? Apakah harta yang dikeluarkan untuk pendidikan dan kehidupan anak hasil zina itu bermanfaat bagi ayah kelak? Tentu. Ad-dalu al-khair ka fa'ilih. Orang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala walaupun enggak dia buat, walaupun orang tersebut enggak lakukan, ya. Tapi dia tunjukkan orang lain dan orang lain melakukannya, dia dapat pahala. Kalaulah dia memberikan kepada anak tersebut fasilitas untuk belajar, menimba ilmu, dia keluarkan infak, dia sekolahkan anaknya, dan dia bertobat kepada Allah walaupun dia dahulu salah berzina, semoga Allah memaafkan kesalahannya. Dan pasti apapun harta yang dikeluarkan untuk mendidik anaknya bernilai dari sisi Allah SWT menjadi timbangan kebaikan bagi dia kelak di negeri akhirat. Kemudian jika anak tersebut adalah perempuan, menjadi mahram ke anak tersebut kepada ayah biologisnya? Dalam hal ini memang ada khilaf antara ulama. Mazhab yang paling keras adalah mazhab Syafi'i rahimahutaala yang mengatakan anak biologis boleh dinikahi oleh ayahnya, karena dia bukan anak secara sah dalam status Islam, walaupun jumhur menolaknya. Wallahu ta'ala alam, kita melihat, maka tidak mengapa dia berpergian dan seterusnya, dia menjadi mahram baginya. Walaupun dalam hukum warisan, dia tidak akan mendapatkan warisan daripada ayahnya, demikian pula sebaliknya. Tayyib. Soal berikutnya, apakah seorang istri berdosa Ustaz jika dia tahu suaminya sering duduk dan pergi berdua dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya? Dan apa yang harus istri lakukan pada suami tersebut sementara suami ini lebih tahu hukumnya daripada anak? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Untuk laki-laki, jazakallahu khairan, bukan jazakillah ya. Jazaka, bukan jaja, tapi jaza. Tayyib. Kalau istri tahu suaminya itu berduaan dengan perempuan dan dia diam, salah. Katakan, bang, itu bukan mahrammu, ada urusan apa dengan dia berduaan? Nekan kerja deh, ya tapi kenapa harus berduaan? Kenapa harus pergi berdua? Ada hadisnya. Takutlah kepada Allah, bang, jangan dekati zina, bahaya. Nasihati dia. Ya, ke suaminya enggak menggubris, yang jelas dia lepas dari pertanggung jawab di hadapan Allah, karena dia telah menasihati suaminya. Lakukan dengan jalan lain. Hubungi orang-orang terdekatnya, ibunya, atau ayahnya, atau orang yang dia anggap mampu untuk menasihati suaminya, agar menasihati suaminya. Yang jelas, tegakkan hujah. Nasihati dengan berbagai macam cara, wallahu ta'ala alam. Ustaz, ana punya saudara, dari semenjak SMP dia sudah menyusahkan orang tua dan selalu berbuat maksiat. Orang tua sudah sering menasihati dan memberi perhatian khusus terhadapnya. Tapi sampai sekarang dia sudah punya istri dan anak, tapi dia masih berbuat maksiat. Jadi apakah orang tua anak masih termasuk orang tua yang sukses atau apa ini? Nusus? Bukan nusus. Yang jelas, selama orang tua telah membimbing anaknya kepada kebaikan, disekolahkan di tempat yang baik, carikan yang baik, ketika besar anaknya berbuat kejelekan, dinasihati juga enggak mempan, orang tuanya lepas tugas dan tidak menanggung dosanya. Masing-masing orang akan memikul dosanya masing-masing. Wala tajru wazirat nuzra ukhra, kata Allah, tidaklah ada satu jiwa menanggung dosa jiwa yang lainnya. masing-masing tanggung sendiri selama telah ditegakkan hujah, disampaikan nasihat. Allah Ta'ala alam. Apakah termasuk sedekah bila harta istri, hasil usaha istri digunakan untuk suami dan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya? Ya, ini sedekah yang dua kali lipat pahalanya. Pahala menyambung silaturahmi, pahala sedekah. Ustaz, saya membaca kitab ensiklopedia bid'ah dan di sana disebutkan bahwa berjabat tangan ketika memasuki suatu majelis taklim kepada orang yang telah datang terlebih dahulu tidak disyariatkan. Mohon penjelasannya karena sudah menjadi tradisi ibu-ibu ketika masuk majelis setelah berjabat tangan kepada yang lain. Taib, kalaulah seorang berjumpa dengan muslim lainnya berjabat tangan, itu adalah merupakan perbuatan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza taqal muslim bil muslim wa tasafaha. Jikalau muslim bertemu dengan muslim bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daunan. Maka kalau kita ketemu seorang muslim, salami dengan berjabat tangan tetap mengucapkan salam, ya, ketika bertemu. Tapi kalaulah kita memang sudah sama-sama duduk lama-lama samping-sampingan, kemudian setelah itu salaman, enggak ada munasabatnya, enggak ada relevansinya. Atau habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian salaman, enggak ada relevansinya. Ini dikatakan Syekhul Islam bid'ah. Kalaulah kita mungkin habis sholat, kita lihat ternyata dia di samping kita. Dah lama tak ketemu, salaman, enggak apa-apa. Ya, Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum. Ustaz, apakah mengqadha sholat itu ada? Setahu ana yang diqadha itu puasa. Mohon penjelasannya. Ya, tidak ada mengqadha sholat. Yang ada mengqadha puasa. Tetapi orang yang ketiduran, tidak melaksanakan sholat wajib pada waktunya, maka dia kerjakan ketika dia sadar, dan itu bukan mengqadha. Demikian juga ada hal-hal yang boleh diqadha. Ya, contohnya orang yang tidak mengerjakan sholat Idul Fitri sebagaimana terbahas beberapa malam sebelumnya, terluput dia mengerjakan, satu kampung mereka enggak tahu telah tampak bulan Syawal, mereka berpuasa, setelah tahu mereka berbuka. Ya, berbuka setelah zuhur, maka besok mereka kembali melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai pengganti yang mereka tinggalkan. Sebagaimana orang yang dia terbiasa sholat malam, kemudian dia ingin mengganti ketika dia ketiduran, diganti di siang hari dengan mengerjakan secara genap menurut sebagian ulama. Padahal sholat wajib enggak ada di qadha. Ada sholat-sholat yang tidak dapat di qadha, seperti sholat yang tahiyatul masjid, jika tertinggal sudah lepas dia. Mengkredit maju dan motor, apakah itu termasuk dalam riba? Mohon penjelasannya. Selama tidak ada sama sekali yakni kesepakatan, jika terlambat denda bertambah harga, maka tidak mengapa. Bagi seorang muslim, mana yang lebih utama terlebih dahulu, haji atau umrah dulu? Mohon penjelasannya Ustaz. Masing-masing seseorang yakni melihat mana lebih utama baginya. Kalau anda kata dia punya uang banyak, dia anggap haji mungkin masih lama waktunya, dia punya kelebihan uang, kemudian dia kerjakan umrah, alhamdulillah baik dan dapat pahala besar. Kalaupun dia menganggap dia enggak punya uang untuk haji sendiri, umrah sendiri, dia menggabungkan kelak, dia tunggu sampai datang masanya, juga enggak ada masalah. Ya, dan dua-duanya ada perkara yang wajib. Allah Ta'ala alam. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Apakah bertahadud atau berpoligami melambangkan atau menggambarkan seorang yunna? Tergantung tujuan dan niat. Semuanya kembali kepada niat. Innamal amalu binniyat. Sungguhnya amal itu dengan niat. Jikalah seorang memang berpoligami asasnya karena itu adalah merupakan sunnah Rasulullah untuk memperbanyak anak, untuk mengayomi banyak perempuan-perempuan agar mereka semua dapat digiringnya ke surga, ya, maka ini tentunya dapat pahala dan dia mengamalkan sunnah yang banyak dimusnahkan atau dimatikan oleh orang, yang ditentang oleh orang, ya. Dia bertaadud untuk mempererat hubungan dengan banyak orang, dengan banyak keluarga, ya, mempererat silaturahmi sehingga semakin banyak familinya, ya. Maka ini tujuan-tujuan yang mulia. Ya. Dia bertaruh untuk membantu istrinya, contohnya, meringankan tugas istri-istrinya dalam mengurusnya dan seterusnya, atau tujuan-tujuan lain yang dalam Islam toleransi, ya, maka boleh-boleh saja, tergantung berniatnya. Dia berpoligami dalam rangka untuk meredam gejala syahwatnya, ya, dan seterusnya. Ini semuanya ada urusan-urusan yang disunnahkan selama tujuannya baik, niatnya benar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.